Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فهم على كل حال هذا يسلم به العرب أنفسهم أن قريشا مقدمة على القبائل كلها maka mereka yaitu bangsa Arab bagaimanapun juga hal ini bangsa Arab sendiri menerimanya yaitu bahwasanya Quraisy didahulukan atas kabilah-kabilah seluruhnya. Wa Umar radhiyallahu anhu kana idza qasama yufaddilu fil qismati wa yufaddilu bani Hashimin thumma man yalihim thumma man yalihim وَيَأْتِي فِي الصَّفِّ السَّابِعِ بَعْدَهُمْ. Dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu dahulu apabila melakukan pembagian, beliau mendahulukan Quraisy dalam pembagian dan beliau mendahulukan Bani Hashim, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka, dan baru beliau datang dalam barisan yang ketujuh setelah mereka. Hada Umaru hakadha yunzilu Quraishan li'ilmihi bifadlihim wa tafawutil fadli bihasabi kurbihim min rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Inilah Umar radhiyallahu anhu, demikianlah beliau menempatkan Quraisy karena beliau mengetahui keutamaan mereka dan mengetahui bertingkat-tingkatnya keutamaan sesuai dengan kedekatan mereka dengan Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Wa in kana Umaru afdala min bani Hashimin ba'da Rasulillahi alaihi salatu wassalamu. Meskipun Umar lebih utama daripada Bani Hashim setelah Rasulillah alaihi salatu wassalam, lakin fil huquqi wal umuri hadhihi ya'rifu li bani Hashimin manzilatahum thumma man yalihim min bani Abdi Manafin thumma banu Umayyata wa banu Naufalin wa ghayruhum fayuqaddimuhum ala nafsihi wa ala usratihi. Meskipun Umar radhiyallahu anhu lebih utama daripada Bani Hashim setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan tetapi di dalam hak-hak dan perkara-perkara ini Umar mengetahui kedudukan Bani Hashim. Kemudian yang setelah mereka, yaitu Bani Abdi Manaf, kemudian Banu Umayyah dan Banu Naufal dan selain mereka. Maka Umar radhiyallahu anhu mendahulukan mereka atas dirinya sendiri dan atas keluarganya. Yaqulul muallif rahimahullahu fa'rif qadrahum wa huquqahum fil islami ay inna lahum fil islami huquqan min al-ihtirami wat taqdiri wal muwalati wa la siyama al atqa minhum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka ketahuilah kedudukan mereka dan hak-hak mereka di dalam Islam, yaitu Quraisy, yaitu bahwasanya mereka Quraisy di dalam Islam memiliki hak-hak berupa penghormatan, pemuliaan dan loyalitas, terlebih orang-orang yang paling bertakwa di antara mereka. Wa maulal qaumi minhum, dan bekas budak suatu kaum merupakan bagian dari kaum tersebut. Kama fil hadithi, sebagaimana di dalam hadith. Fa idza kunta tahtarimu Quraisyan walahum maulan fahtarimhu bihtiramihim li'anna maulal qawmi minhum. Maka apabila engkau memuliakan Quraisy dan mereka memiliki bekas budak, maka muliakanlah bekas budak mereka tersebut, dengan sebab pemuliaan kepada mereka. Karena bekas budak suatu kaum merupakan bagian dari kaum tersebut. Qauluhu wa ta'arraf li sa'irin nasi fadlahum. Ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan ketahuilah keutamaan manusia yang lainnya, lisairil mu'minina, yaitu orang-orang yang beriman yang lainnya. Laisal insaniyata ala wajhi ma ya'rifuhul masuliyuna. Bukanlah yang dimaksud dengan manusia di sini kemanusiaan dalam bentuk yang diketahui oleh orang-orang masuliyun. Wa yata'allaqu bihi ahlul ahwa'i, dan yang para pengikut hawa nafsu bergantung padanya. Hakkuhum fil islami ya'ni al muslimina, hak mereka di dalam Islam yaitu kaum muslimin. Fal mu'minu akhul mu'mini la yakhdhuluhu ولا يظلمه ولا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Karena seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, ia tidak melantarkannya, tidak mendzaliminya, tidak merendahkannya. Cukuplah seseorang dianggap buruk tatkala ia merendahkan saudaranya yang muslim. Wallahu yaqulu innamal mu'minuna ikhwatun. Padahal Allah Ta'ala mengatakan hanya saja orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fal mu'minuna ikhwatun fillahi 'azza wa jalla. Maka orang-orang yang beriman bersaudara karena Allah Azza wa Jal. Wa yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Wa ya'muru bittahabbi ma'a jami'il mu'minina. Dan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk saling mencintai dengan seluruh orang-orang yang beriman. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salama bainakum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah Ta'ala, tidaklah kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Fahadihi minal umuril lati yajibu an yuzhira bihal muslimuna. Maka ini termasuk di antara perkara-perkara yang wajib ditampakkan oleh kaum muslimin. Litaqwa rawabitul mawaddati wal mahabbati wal ukhuwati bainahum. Agar kuat ikatan kasih sayang, kecintaan dan persaudaraan di antara mereka. Wa la'alla al musannifa yaqsidu hadhihi al asya'a. Dan bisa jadi perkara-perkara inilah yang dimaksud oleh musannif Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Li'anna إِذَا رَعَيْنَا تِلْكَ الْأَشْيَاءَ مِنْ مُنْطَلَقٍ إِسْلَامِيٍّ قَوِيَّةِ الرَّوَابِطُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَوَثَّقَتِ الصِّلَاتُ بَيْنَهُمْ وَتَأَكَّدَتْ رَوَابِطُ الْأُخُوَّةِ وَالْمَوَدَّةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. Karena apabila kita memberikan perhatian terhadap perkara-perkara tersebut dari titik pangkal Islami, maka akan kuatlah ikatan di antara kaum muslimin, kuatlah hubungan di antara mereka, dan akan kuat ikatan persaudaraan dan kasih sayang di antara mereka. Min huna yursyiduna Rasulu alaihi salatu wassalamu an nasta'milal asbab allati tuqawwi hadhihi ar-rawabita rawabital ukhuwati wal mahabbati. Dari sini Rasul alaihi salatu wassalam membimbing kita untuk menempuh sebab-sebab yang bisa menguatkan ikatan-ikatan ini, ikatan persaudaraan dan kecintaan di antara kaum muslimin. Minha ifsha'us salami wa minha taswiyatus sufufi wa saddul khalali. Di antara sebab-sebab yang bisa menguatkan ikatan di antara kaum muslimin adalah menyebarkan salam. Di antaranya pula meluruskan saf-saf dan menutup celah-celah di antara saf-saf. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh kalian meluruskan saf-saf kalian atau Allah Ta'ala akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Fasaddul khalali wa taswiyatus sufufi wa ifsha'us salami hadhihi mimma tuwassiku wa tuakkidu wa tuqawwil mahabbata wal mawaddata wal ukhuwata fima bainal muslimina. Maka menutup celah di antara saf-saf, meluruskan saf-saf dan menyebarkan salam, ini termasuk di antara perkara-perkara yang menguatkan kecintaan, kasih sayang dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Tuwasiku, tuakidu dan tuqawwi semakna, bermakna menguatkan. Fa'alaina ayyuhal ikhwatu an nahtamma bihadihil umuri. Maka wajib bagi kita, wahai saudara-saudara, untuk memberikan perhatian terhadap perkara-perkara ini. Wahinama rawa Abu Mas'udin hadithan fi taswiyatis sufufi wa adamil ikhlali biha ala wa huwa hadithu istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum qala wa antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Dan tatkala Abu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis tentang meluruskan saf-saf dan tidak merusaknya, yaitu hadis luruskanlah saf dan janganlah kalian berselisih sehingga kalbu-kalbu kalian pun berselisih. Beliau mengatakan, dan kalian pada hari ini lebih dahsyat perselisihannya. Fara'a radhiyallahu anhu anna min asbabil ikhtilafi التقصير في القيام بهذا الواجب وهو سد الخلل وتسوية الصفوف. Maka beliau radhiyallahu anhu memandang bahwasanya di antara sebab-sebab perselisihan adalah kurang dalam menunaikan kewajiban ini, yaitu menutup celah-celah di dalam saf dan meluruskan saf-saf. Qala antumul yawma ashaddu ikhtilafan. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kalian pada hari ini lebih dahsyat perselisihannya. Yushiru ila anna min asbabil khilafit taksira fi hadzal amril muhimmi. Beliau mengisyaratkan kepada bahwa di antara sebab-sebab perselisihan adalah kekurangan dalam menunaikan perkara yang penting ini. Li'anna hadha kalamus sadiqil masduqi alladhi la yantiqu 'anil hawa. Karena sesungguhnya ini adalah ucapan yang jujur lagi dibenarkan ucapannya, yang berbicara dari hawa nafsunya. Wallahi lataquman bihadza ar-rasulu. Atahsunu hadzihi natijatu. Demi Allah, sungguh kalian menunaikan kewajiban ini atau akan terjadi akibat ini. Fana'saful anna kiran hatta minas salafina la yahtambuna bitaswiyati sufufi wala bisaddil khalali. Dan kita sayangkan sekarang bahwa orang dari kalangan fiyin, mereka tidak berikan yang mereka tidak memberikan perhatian dalam hal meruskan saf-saf, tidak pula memberikan perhatian dalam hal menutup celah-celah di dalam saf. wahada amirul, dan ini adalah cara yang bahaya. Yajibu al-lu'na bihi, wajib bagi kita untuk perhatian dengannya. Fa ikhwanuna fil hindi wa fi kathirin minal masajidil pakistaniyati yahtammuna bihadihil asyai. Saudara-saudara kita di India dan di banyak masjid-masjid Pakistan, mereka memberikan perhatian terhadap perkara-perkara ini. Wa ba'du ikhwanina fil yamani ma adri hadhihi al qadiyyah qadiyyah saddil khalali wa ilsaqil ka'bi bil ka'bi ahsanu halan min kathirin indana. Dan sebagian saudara kita di Yaman, aku tidak tahu permasalahan ini, yaitu permasalahan menutup celah-celah di dalam saf, menempelkan mata kaki dengan mata kaki, lebih baik keadaannya daripada banyak orang di kalangan kita, yang beliau maksud di Arab Saudi. Li'anna huna alladhina yaltazimuna hadhihi sunnata qaliluna jiddan hatta minas salafiyina. Karena sesungguhnya di sini, yaitu di Arab Saudi, apalagi di negara kita ini, orang-orang yang berpegang dengan sunnah ini sangat sedikit, bahkan dari kalangan salafiyin. Walhaqqu anna hadha amrun muakkadun idza qumna bihi tahsulu hadhihi an-nata'ijut thayyibatu. Dan yang benar adalah bahwa perkara ini, yaitu meluruskan saf dan merapatkannya, merupakan perkara yang dikuatkan di dalam Islam apabila kita menunaikannya, maka akan terwujud buah yang baik ini, yaitu kuatnya ikatan kasih sayang, kecintaan dan persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.